Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله خير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أشهد أن لا إله إلا الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada maghrib hari ini Allah Azza wa Jalla kembali memberikan taufik karunia yang besar kepada kita semua dengan nikmat iman, sehingga alhamdulillah tadi saya mengerjakan amal-amal soleh baik berupa kewajiban maupun tambahan dari kewajiban-kewajiban tersebut. Dan tentunya sebagai seorang muslim saya dituntut untuk senantiasa memperbaiki dan meningkatkan iman dan keislamannya, atau minimal dituntut darinya untuk menjadikan amal-amal saleh itu sebagai hal yang tidak bisa lepas dari kehidupannya walaupun diulang-ulang, walaupun kadang sebagainya sudah dimaklumi dan dipahami. Karena sesuatu yang berulang, sesuatu yang senantiasa dikerjakan dan dilakukan itu akan memberikan namanya ar-rusukh, bisa menjadikan amalan tersebut amalan yang melekat mendalam, sehingga dengannya dia tidak mudah untuk goyah dengan berbagai macam pengaruh. Tapi justru sebaliknya, dengan berulang-ulangnya dia melakukan amalan, semakin kuat dan kokoh di atas keimanan dan amalan tersebut. Nah, kita lanjutkan ya pelajaran kita. Kaidah berikutnya yang disebutkan oleh Syekh di sini, al-bayyinatu 'ala al-muddai واليمين على من أنكر في جميع الحقوق والدعاوي ونهيها. Ini salah satu usul dan kaidah yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis. Al-bayyinatu 'ala al-muddai, maka siapa yang ادعاء menganggap pada sesuatu dia punya atau dia berkuasa atau dia mempunyai piutan dan sebagainya, maka wajib baginya untuk mendatangkan bayyina, bukti, bukti-bukti yang menunjukkan dari apa yang dia sangka tersebut. Dan sebaliknya, al-yamin ala man angkar, bersumpah bagi yang mengingkari. Ini berlaku pada seluruh hak-hak dan persangkaan-persangkaan atau yang semacamnya. Dan ini adalah jalan yang paling mudah untuk menyelesaikan berbagai macam perselisihan. Dan para ulama ya sepakat pada asal ini, bahwa ini adalah kaidah, salah satu kaidah pokok dari kaidah-kaidah dalam muamalah. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Muslim, "Law yu'tan natu bidakwahum," seandainya manusia itu dibiarkan dikasihkan pada seluruh yang dia sangka, saya punya ini, saya miliki ini, saya yang beli ini dan sebagainya, "Ladda nasun bima rijalin wa amwalihim," maka orang akan menganggap darah, darah dan harta orang lain. "Lakin al-bayyina ala al-mudda'i wal-yamin ala al-mudda'i alayhi atau ala man ankara." Dan ini dibutuhkan khususnya pada hakim dan mufti, dan bahkan dibutuhkan oleh setiap orang untuk menyelesaikan banyak dari persoalan-persoalan dalam kehidupannya. Dan ini disebutkan oleh para ulama salah satu makna dari ayat "Wa'atainahu al-hikmata wa faslul khitab," dan kami berikan kepadanya hikmah, yakni sunnah, wa faslul khitab, dan pembicaraan yang atau pemutus pembicaraan, penyelesaian dari pembicaraan, yaitu al-bayyinah al-mudda'i, siapa yang menganggap memiliki, menguasai sesuatu, maka dia harus mendatangkan bukti. Wal-yamin ala man angkar, dan sumpah bagi yang mengingkari. Maka seluruh yang menganggap bahwa dia punya barang, barang apa saja, pada orang lain, ya barang kan tidak terbatas, apa saja, besar atau kecil, mahal atau murah, ya, berharga atau kurang berharga. Kalau dia menyangka punya barang pada orang lain, maka wajib baginya mendatangkan bukti. Atau semua yang menganggap orang lain punya utang padanya. Kamu punya utang pada aku sekian. Maka wajib baginya untuk mendatangkan bukti. Ini kalau terjadi perselisihan. Kalau tidak, ya tidak perlu. Kamu punya utang pada saya? Oh iya, ya selesai. Saya masih di sini ketika berselisih. Ah tidak, saya tidak pernah berutang. Maka dia harus mendatangkan bukti. Yang surat sekarang misalnya ada kuitansi atau ada perjanjian atau ya yang lain-lain yang bisa dijadikan sebagai bukti, atau misalnya mengirim uang ada bukti pengiriman, kalau menabung ada tertulis berapa tabungannya dan sebagainya. Itu adalah namanya bukti-bukti. Atau hak-hak dari berbagai macam hak yang tidak terbatas pada orang lain. Ya, hak apa saja? Saya punya hak kepadamu. Saya punya hak menempati rumah, hak menguasai, menggarap tanah, ya, atau hak saya menjual, atau hak menempati kios atau toko, ya, apa saja yang berupa hak-hak, hak melewati jalan ini, dan seterusnya dari berbagai macam hak, tidak terbatas. Maka kalau muncul perselisihan, maka falaihi al-bayyina, wajib bagi dia untuk mendatangkan bukti. Bukti itu tidak ada petunjuknya dalam agama harus seperti ini. Tapi semua yang bisa menampakkan yang hak, itulah namanya bukti. Dan itu berbeda kadarnya sesuai dengan perbedaan yang mau dibuktikan dengannya. Ya. Dan misalnya hak, saya bisa lewat di sini punya hak. Kalau tidak ada bukti tertulis, mungkin ada bukti tidak tertulis. Misalnya ada orang yang mendengarkan, ada yang tahu. Kalau bukti-bukti tertulis, saya kira sudah maklum sebagiannya. Karena namanya bukti-bukti sehingga jelas mana yang hak dari apa yang dia sangka tersebut. Maka kalau dia tidak bisa membuktikan, mendatangkan bukti yang menunjukkan bahwa yang dia sangka itu benar, maka apakah otomatis yang lain itu yang menjadi pihak yang dia berselisih dengannya itu benar? Tidak. Maka pihak yang lain yang mengingkarinya untuk menguatkan bahwasanya yang disangka itu tidak benar, maka dia harus mendatangkan sumpah. Sumpah. Ini kelebihan syariat Islam. Karena sumpah itu adalah perkara yang besar dan berat. Saya bersumpah bahwa saya tidak pernah berutang padanya. Ya, sumpah itu besar. Karena menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, tallahi, antabillahi. Menyebut nama Allah. Tapi tanggung jawab yang besar ketika dia berdusta dengan sumpah tersebut. Artinya kalau pelayan dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, maka urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia ingin menafikan atau mengingkari dari apa yang dituduhkan dari orang yang menuduh kepadanya. Maka dua hal itu menyelesaikan banyak sekali persoalan yang berhubungan dengan hak-hak dan persangkaan-persangkaan. Nah, demikian juga kalau sebaliknya. Ya, sebaliknya. Kalau ada orang yang menyangka, saya tadi dituduh berutang, tapi sekarang sebaliknya, dia yang menyangka bahwasanya utangnya sudah habis. Dia menyangka kepada orang lain yang pernah memberi utang kepadanya bahwasanya utangnya sudah selesai. Itu kan namanya persangkaan. Maka wajib baginya untuk mendatangkan bukti bahwa utangnya sudah selesai dia bayar. Terbalik. Bukti-buktinya sama tadi. Apakah bukti yang tertulis atau bukti ya tidak tertulis yang menunjukkan bahwa dia yang benar, sudah lunas, sudah selesai, sudah dia bayar utang-utangnya semuanya. Ya. Atau dia sudah kembalikan kalau ada barang yang dia pinjam. Saya sudah kembalikan. Atau hak-hak orang dia sudah tunaikan. Ya. Dia sudah tunaikan. Maka dia harus mendatangkan bukti. Kalau dia tidak bisa mendatangkan bukti, maka pihak yang lain yang mengingkari, oh belum lunas. Atau belum kembali barang tersebut, maka dia harus mendatangkan sumpah belum selesai. Nah, artinya kalau datang dengan apa tadi bukti, dia yang benar secara gondir. Kalau tidak mendatangkan bukti kemudian bersumpah, maka itu yang benar, selesai persoalan. Adapun halnya nanti tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi sebelumnya, itu kita tidak tahu, dihukumi secara bahirnya. Demikian juga pada hak-hak yang lain yang walaupun berhubungan dengan kebaikan tabarruat. Jadi kalau ada seseorang menyangka bahwa dia punya hak ada harta wakaf tersebut, misalnya ada harta wakaf, ada orang yang menyangka saya yang mewakafkan, atau ada orang yang menyangka wakaf itu ditujukan kepada saya. Ya. Atau warisan. Ya, warisan itu. Ya. Saya punya hak pada warisan. Misalnya dia mungkin menghilang, tidak ditahu. Ada keluarga yang meninggal, datang. Orang bagi-bagi warisan. Saya juga berhak dari warisan tersebut. Maka dia harus mendatangkan bukti. Bukti yang tertulis atau yang tidak tertulis. Yang menunjukkan dia benar. Apa buktinya kamu punya berhak warisan? Saya anaknya. Mungkin bapaknya atau dia lahir di tempat lain tidak tahu orang di situ. Ya bisa ditanya, bapakmu siapa, ibumu siapa, kamu lahir, apa yang kamu kenal ya, dan sebagainya. Atau kamu punya akte kelahiran kalau seperti sekarang. Bapaknya kan siapa itu di situ, ibunya siapa. Ya. Itu pentingnya. Kalau terjadi perselisihan, maka wajib bagi dia untuk mendatangkan bukti. Sehingga bukti itu menjadi sebab bahwa dia punya hak pada hal tersebut. Nah, dan bukti-bukti pada persoalan-persoalan yang disebutkan tadi, apakah berkaitan dengan harta benda, berkaitan dengan hak-hak, atau berkaitan dengan syarat-syarat dari hak-hak dan harta-harta tersebut, atau bukti-bukti yang lainnya, itu bisa dengan bukti yang tertulis, bisa dengan yang tidak tertulis. Dari surat berkali saya ulang, yang tidak tertulis misalnya saksi. Saksi dalam agama kita dua orang yang adil dari laki-laki. Jika ada dua laki-laki dari keluarganya si Om yang benar, dia anaknya si Fulan. Dia benar, memang dia berhak pada harta wakaf tersebut. Misalnya orang mewakafkan, saya mewakafkan. Misalnya rumah ini untuk penuntut ilmu dari anak-anakku. Kalau nanya pergi tiba-tiba, masih ada kamar yang kosong datang, saya berhak di situ. Maka dia harus mendatangkan dua orang saksi. Dari laki-laki maksudnya dia anaknya orang tersebut, atau anaknya cucunya dari orang tersebut. Ya. Kalau tidak cukup dua orang, bisa satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Ya. Atau kalau tidak ada, bisa satu orang laki-laki dan sumpahnya bagi orang yang menganggap tadi punya hak. Dia bersumpah ditambah dengan satu orang saksi. Ya. Nah, itu bisa dianggap sebagai bukti. Dan kalau harta itu berada di tangan orang yang tidak menganggap untuk dirinya, tidak menganggap untuk dirinya, seperti barang temuan, kan di tangan orang lain, tapi orang lain itu tidak menganggap memang itu adalah hartanya. Maka orang yang kemudian muncul menganggap bahwa itu adalah hartanya, apakah barang yang berharga atau binatang ternak atau yang lainnya, maka dia harus mendatangkan bukti, yaitu mensifatkan barang tersebut. Karena kalau dia yang punya, dia akan tahu sifat-sifatnya. Kambing jantan ekornya begini, kakinya begini sedikit, ada bulunya begini. Sebenarnya kalau cocok, pasti benar. Maka dikembalikan. Kalau tidak cocok, ya tidak. Nah, artinya sifat di sini menduduki kedudukan seperti saksi tadi pada harta benda. Ya. Maka seluruh persangkaan ini butuh kepada asas ini. Karena itu penting ya, nih, perhatikan khususnya dalam perkara yang ya mau tidak mau, cepat atau lambat manusia pasti atau kebanyakannya banyak perselisihan padanya, pada harta benda. mungkin kita tidak berselisih hari ini, tapi besok, lusa, tahun depan, 5 tahun yang akan datang. Ya, mungkin kita tidak berselisih karena kita tahu asal usulnya. Tapi anak kita tidak tahu asal usulnya, maka dia akan berselisih. Kalau bukan anak kita, cucu kita. Dan itulah yang muncul sekarang, setiap saat. Ya, maka yang hendaknya manusia menjaga harta-hartanya dengan bukti-bukti tersebut. Bukan karena sekedar penguasaannya, penjagaannya, tapi juga untuk menjaga dari perselisihan-perselisihan. Karena namanya harta benda hak, ya tidak ada orang yang mau mengarah, dan pasti semua orang mau. Karena itu adalah sifat dan tabiat manusia. Ada rumah, ya, tidak ada yang mau mengarah, tidak mengarah, ya, bukan rumah. Apalagi kalau sudah lama tinggal di situ. Atau mungkin dia tidak terlalu apa, tidak terlalu bernafsu, tapi mungkin anaknya atau keluarganya yang lain atau sebab-sebab yang lain. Ketika dia belum butuh, dia tidak terlalu bernafsu untuk menguasai, tapi ketika dia butuh, ketika harganya murah tidak diperhatikan, ketika mulai mahal dicari, berkelahi orang. Nah, jadi agama beri petunjuk demikian. Siapa yang menyangka memiliki sesuatu pada harta benda, apakah langsung atau berupa piutang atau hak-hak, ada persangkaan yang lainnya, maka wajib mendatangkan bukti. Kalau sudah datang bukti yang jelas bahwa dia benar, selesai. Kalau tidak, maka wajib bagi yang mengingkarinya untuk mendatangkan sumpah bahwa itu bukan miliknya orang yang menyangka, tapi itu adalah haknya. Ya, atau orang tersebut belum selesai membayar utangnya atau haknya belum dikembalikan, maka dia mendatangkan sumpah sebagai bukti bahwa dia yang benar. Nah, karena itu bukti-bukti, ya, termasuk juga akad nikah. Buktinya adalah saksi, bukti tertulisnya, yaitu namanya surat nikah. Ya, suatu kita pergi ke tempat lain, tidak bisa kita datangkan saksi ketika kita akad. Ya, maka salah satunya cara menunjukkan saksi harus membawa buku tersebut. Siapa tahu ada orang menyangka, oh, istri saya itu yang dibawa lari. Apa buktinya dia datangkan bukti? Ya, bisa saja. Atau disangka oleh masyarakat di suatu tempat bukan istrinya. Ya, kan bisa saja. Apalagi kalau terjadi masalah. Ya, masalah apa saja? Masalah sosial, masalah agama. Yang kita tidak tahu kapan munculnya masalah tersebut. Nah, kadang-kadang bukti itu penting. Ya, bukan sekedar sebagian gelembel atau penguasaan, tapi kadang-kadang untuk menyelesaikan masalah. Nah, kemudian yang berhubungan atau yang banyak berhubungan dengan ibadah, kaidah yang mirip dengan kaidah tadi, kata beliau, al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kan, wal yakinu la yazulu bisyak. Jadi ini adalah asal yang besar, bahwa sesuatu itu asalnya tetap sesuai dengan keadaannya. Asalnya demikian. Dan keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Jadi asalnya sesuatu itulah yang meyakinkan. Maka tidak berubah. Asal sesuatu itu yang meyakinkan tadi kecuali datang dalam bentuk keyakinan yang lain. Bukan dengan keraguan-raguan. Nah, asal ini atau kaidah ini diambil dari hadis. Ketika ada seorang Bukhari dan Muslim yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya ini ragu. Wudu saya batal atau tidak? Karena saya mendapati bunyi-bunyian dalam perut." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kaidah. Bukan mengatakan batal atau tidak, tapi memberikan kaidah. Dan dengannya dihukumi apa yang kamu alami dan yang lain. Nabi mengatakan la yansarid hatta yasma'a sautan aw yajidu riha. Janganlah dia keluar dari salat sampai dia mendengar suara, ada kentut, buang angin, terdengar suaranya, aw yajidu riha, atau dia mendapati anginnya. Kata para ulama, bukan masalah suara atau anginnya di sini, tapi suara atau angin itu adalah bukti yang menunjukkan keyakinan. Jadi kalau kamu yakin bahwa itu suara adalah suara buang angin, atau angin itu adalah anginnya buang air, buang angin, maka itu meyakinkan, berarti batal wudu. Kalau ragu-ragu, maka asalnya al-baqa'u makana ala makan. Asalnya dia suci, sudah berwudu. Maka tidak batal wudu itu dengan perkara yang hanya meragukan. Kenapa? Karena asalnya wudunya meyakinkan. Maka tidak hilang keyakinan itu kecuali yang keyakinan yang sama. Atau lebih. Tapi kalau keyakinan dilawan dengan keraguan, tidak bisa hilang keyakinan. Ini memberi manfaat yang sangat besar dalam banyak hal. Jadi kaidah ini masih dalamnya banyak sekali perkara. Siapa yang yakin dia dalam keadaan suci, kemudian dia ragu, apakah dia ini batal atau tidak, maka asalnya dia suci. Karena itu adalah asalnya. Sebagaimana pula sebaliknya, kalau dia belum berwudu, kemudian dia ragu-ragu, tadi kayaknya berwudu atau tidak, maka asalnya tidak atau belum berwudu. Ya, ini banyak sekali misalnya air. Air, asalnya air itu suci. Maka kalau hanya meragukan karena ada sedikit perubahan atau ada sesuatu yang masuk dalamnya atau yang lainnya, yang hanya meragukan bukan meyakinkan, maka asalnya al-baqa'u makana la makan. Asalnya air itu suci. Pakaian kita asalnya suci. Jadi kalau ada sesuatu yang mengenainya kita tidak tahu, najis atau bukan, ragu, maka asalnya suci. Ya, barang-barang apa saja. Demikian pula kalau kita salat, biasanya sholat dua rakaat, pas sholat kita ragu dua rakaat atau tiga rakaat. Maka mana yang meyakinkan? Ya meyakinkan pasti dua. Tiga kan yang meragukan. Maka dibangun di atas keyakinan. Berarti dua rakaat. Walaupun nanti ditutup dengan sujud sahwi. Karena takut lebih. Tetapi di sini kaidahnya dibangun di atas yang meyakinkan. Kalau dia tawaf, misalnya umrah atau naik haji, dia ragu, empat atau lima. Maka dibangun di atas yang meyakinkan, yaitu empat kali tawaf. Atau dia sa'i. Sa'i. Bain as-Safa wal Marwah. Ini sudah berapa kali tadi? Dua atau tiga. Tadi bangun di atas yang meyakinkan. Nah. Demikian pula. Kalau dia ragu. Tadi saya mentalak istriku atau belum? Talak atau tidak? Ya asalnya belum ditalak. Karena dia ragu, talak atau tidak? Berarti talak itu yang meragukan. Yang belum itu yang meyakinkan. Maka berarti dibangun di atas keyakinannya itu belum ditalak. Demikian pula kalau dia lupa, saya sudah talak dua ini atau tiga. Ya mungkin kalau banyak istrinya, dia lupa. Ini istri kedua sudah ditalak satu kali atau dua kali atau tiga kali. Ya bisa saja. Maka dibangun di atas yang meyakinkan. Yakni bilangan yang paling sedikit. Kalau ragu antara dua dengan tiga, maka berarti baru talak dua. Nah, demikian pula kalau sholat yang jumlahnya banyak. Saya sholat tarawih. Ini 6 rakaat atau baru 4 rakaat? Ya bisa saja kan begitu. Maka dibangun di atas yang meyakinkan. Berarti kalau ragu 4 ini atau enggak, berarti baru 4 rakaat. Ya, biasanya terjadi kalau sholat sendiri. Dengan asyik membaca atau tiba-tiba ada yang ingat yang lain, lupa, oh ini sudah berapa rakaat. Nah, atau dia puasa. Misalnya dia bernazar puasa sepekan. Dia lupa jumlahnya yang pasti berapa ini yang dia sudah puasa. Kan itu sangat terjadi. Apalagi kalau tidak berurut. Maka dibangun di atas yang meyakinkan. Ya. Sama dengan keislaman seseorang. Seseorang itu keislamannya meyakinkan. Maka tidak boleh dituduh dia keluar dari Islam kecuali keluarnya itu meyakinkan. Ya. Kalau ragu-ragu ini membatalkan atau tidak, maka asalnya tidak batal. Nah, maka tidak hilang yang meyakinkan itu dengan keragu-raguannya. Demikian juga kalau misalnya perempuan itu ditalak kan namanya ada iddah, masa menunggu artinya masih bisa rujuk kalau talak satu atau talak dua. Kalau dia ragu ini sudah berapa jumlahnya, sudah 10 hari, 20 hari atau sudah 2 bulan atau hampir masuk dan sebagainya, ragu. Maka dibangun di atas jumlah yang sedikit. Demikian juga kalau misalnya dia ragu ini sudah menyusui 5 kali atau kurang darinya. Dan kalau menyusui 5 kali berarti dia menjadi anak susuannya. Kalau ragu berarti diambil yang meyakinkan. Kalau baru 4 atau 5 kan diambil 4. Ya ini banyak sekali. Kalau misalnya dia pergi berburu, ya ketika dia memanah, menyebut basmalah. Ketika dia dapati binatang tersebut sudah mati, dan dia tidak tahu apakah sebabnya dia mati karena tadi panahnya dia, atau sebab yang lain, maka halal atau tidak? Ya, kalau ternyata dia memanah, dia meyakinkan, maka itu adalah halal. Karena asalnya yang meyakinkan adalah sebab yang dia telah lakukan. Adapun sebab yang lain, itu meragukan. Maka dibangun di atas yang meyakinkan. Nah, maka kesimpulannya segala sesuatu yang kita ragu pada wujudnya, wujudnya maksudnya benar tidak, halal haram, najis tidak, maka asalnya tidak, ya, tidak. Dan segala sesuatu yang kita ragu pada jumlahnya, maka dibangun pada jumlah yang paling sedikit, ya, paling sedikit. Tidak perlu bertanya berulang-ulang kalau mendapati masalah seperti ini, karena kembali kepada ya kaidahnya seperti itu, bahwa al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kana, al-yakin la yazulu bisyak. Jadi asal sesuatu tetap pada asalnya, keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Nah, karena seseorang ya, dengan mempelajari hal-hal seperti ini, diharapkan sedikit atau banyak dia punya kemampuan untuk mengembalikan masalah-masalah pada usulnya dan cabang-cabangnya. Kita kalau tahu ya kaidahnya, jangan kemudian ragu dengan nanti minta fatwa ke sana kemari, karena perkaranya tidak perlu fatwa. Karena perkaranya sebenarnya mudah. Ya, kecuali hal-hal yang sulit atau tidak dipahami. Tapi kalau dipahami perkaranya mudah, maka cukup bagi dia untuk mengerjakan sesuai dengan apa yang dia sudah pahami. Nah, jadi hampir sama dengan kaidah yang tadi, walaupun tadi kebanyakan pada iddia, artinya persangkaan, tuduhan-tuduhan. Maka itu dikembalikan kepada bayyina. Itulah tadi asalnya. Seseorang tidaklah punya utang asalnya, semayakinkan, kecuali ada bukti. Dan seseorang itu asalnya punya utang, kalau ada bukti, maka dia tidak punya utang kecuali juga ada bukti. Atau hak-hak yang lain. Asalnya kepemilikan itu dia tidak punya, kecuali kalau dia punya bukti. Kamu itu. Nah, kalau tidak punya bukti, maka yang lainnya cukup bersumpah bahwasanya itu adalah miliknya atau itu adalah haknya. Nah, karena hal ini akan selalu dialami hampir setiap saat dan setiap hari. Nah, sekarang kita pindah kepada kaidah berikutnya. Kita sebutkan dulu kaidahnya. Kan saya ini sudah selesai. Kata Syekh rahimahullah, labudda minat taradi fi jami'i أقود المعاوضات وأقود التبرعات. Harus ada keridhaan dari kedua belah pihak pada seluruh akad muawadhat, pertukaran, ganti, termasuk jual beli. Ya. Pada jual beli, ganti-ganti. Artinya orang menyerahkan uang barang atau barang dengan barang, atau jasa dengan uang, atau hutang dengan barang dan sebagainya, namanya muawadhat. Karena itu dilambangkan dengan nama sijarah. Illa antakuna sijaratan antaradin minkum. Jadi sijarah adalah segala yang dimaksudkan dengannya keuntungan dan dicari untuk itu. Namanya perdagangan. Jadi perdagangan itu tidak terbatas pada jual beli saja. Tapi apa saja yang mendatangkan keuntungan langsung atau tidak langsung dan dicari dengannya, maka itu namanya tijarah. Tuh, saya kira cukup dalam kita lanjutkan. Allah Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.